kau percaya kepadaku, dan selagi kau setia, selagi kau tak berpura. Aku berjanji sepenuh hatiku, kau takkan ku persia. Lautan tak berapi, gunung tak tinggi, cinta yang setulus sebenarnya belum pernah terjadi. Beri manusia putus asa, kita.